Wafidin azakullah, bapak-bapak yang semoga Allah memberikan hidayah kepada hati-hati anda sekalian. Iman itu terkadang bisa lungsur sebagaimana lungsurnya baju. Jadi iman seseorang itu bisa lungsur sebagaimana lungsurnya baju. Sehingga kadang tidak semangat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan pula oleh para ulama, al-iman yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun, dan banyak nas yang menjelaskan tentang demikian. Maka ketika seorang ingin menaikkan imannya, maka hendaklah dia melaksanakan perintah-perintah Allah bil amali shalih, yaitu beramal soleh, kemudian juga memiliki ilmu yang bermanfaat, sehingga keimanannya akan senantiasa naik. Ketika dia diingatkan tentang ayat-ayat Al-Quran, bergetar hati, masuk ke dalam dada-dadanya, karena ini adalah ciri daripada orang yang beriman. Allah menyebutkan fadzkir fa'ina dzikratan fa'ul mu'minin, berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi seorang mukmin. Maka yuwafidu na'azakumullah, kesyukuran dan ketakwaan ini harus kita panjatkan dan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar.